negara, lambang perdamaian. Kita teriakan begitu perangai. Ada suara rintih kesakitan, ada suara tangis ketakutan, karena dendam yang tak pernah tuju padam. Merpati pun menangis karenanya. Terbang bersama hatinya, karena kita telah mengkhianati. Menganggapnya cuma cerita. Terbang bersama.